يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca matan Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan membaca syarah Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih membaca An-Naqidul Awwal, Asyirku fi ibadatillah, pembatal keislaman yang pertama, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-11 di dalam penjelasan tentang pembatal keislaman yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pembicaraan aqsamu syirkil asghar, pembagian syirik kecil. Pembagian syirik kecil. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca apa yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, bahwa syirik kecil terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asyirku fil alfaz, syirik di dalam lafaz. Dan yang kedua yaitu asyirku al-khafi, atau syirik di dalam hati. Syirkul khafi fil qulub, syirik di dalam hati. Kemudian beliau menyebutkan tentang syirik di dalam hati seperti riya, dan riya contoh-contohnya beliau sebutkan di antaranya riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, riya yang dilakukan oleh seorang muslim. Kalau kita perhatikan ahibati hafizakumullah, sebenarnya pembagian yang lebih tepat dikatakan oleh Syekh adalah syirik kecil dibagi menjadi syirik di dalam ucapan, ini sebagaimana yang beliau sebutkan. Kemudian juga syirik yang kedua, syirik di dalam amalan hati. Itu lebih tepat dibandingkan dikatakan sebagai syirik khafi. Kalau kita berbicara dari sisi pembagiannya, syirik di dalam amalan hati. Lalu nanti ada pembagian syirik di dalam perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Jadi pembagian syirik bisa dibagi menjadi tiga. Syirik di dalam ucapan, syirik di dalam amalan hati, dan syirik di dalam anggota tubuh. Nah, ini mungkin pembagiannya lebih pas. Memang sebagian ulama ada yang membagi syirik itu menjadi dua. Syirik asghar menjadi dua, yaitu syirik asghar yang zahir dan syirik asghar yang khafi. Syirik asghar yang terlihat jelas dan syirik asghar yang tersembunyi. Pembagian ini disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullahu taala bahwasanya syirik terbagi menjadi dua, syirik asghar yang zahir yang terlihat secara lahiriah dilakukan anggota tubuh dan syirik asghar yang khafi yang tersembunyi. Ini ada pembagian yang seperti itu. Dan ada pembagian seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu syirik di dalam ucapan, syirik di dalam amalan hati, dan syirik dalam amalan anggota tubuh. Dan yang paling tepat adalah syirik di dalam amalan syirik terbagi menjadi tiga. Syirik di dalam ucapan, syirik di dalam amalan hati, dan syirik di dalam anggota tubuh. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Syekh menyebutkan, ini pembicaraan kita adalah macam-macam jenis atau pembagian syirik asghar. Ya, pembagian yang pertama yaitu dibagi berdasarkan terang dan tersembunyi. Jadi syirik asghar dibagi berdasarkan terang dan tersembunyi. Ini pembagian yang lebih tepat kalau ingin memakai kata-kata khafi. Kalau ingin memakai kata-kata khafi, pembagian yang lebih tepat yaitu zahir dan khafi. Jadi setara, ya, seimbang. Ada yang terang, ada yang tersembunyi. Nah, nanti dalam syirik-syirik zahir ini macam-macam. Di antaranya ada yang terlihat dengan ucapan, ada yang terlihat dengan perbuatan. Nah, di sini hati, karena berkaitan dengan berkaitan dengan amalan yang tersembunyi, yaitu hati. Ucapan macam-macam banyak, di antaranya bersumpah dengan nama selain Allah, di antaranya mengucapkan kalau bukan kamu dan kalau bukan Allah dan kamu, kemudian di antaranya mengucapkan sekehendak Allah dan engkau. Ini ucapan. Ya, kalau kita membagi syirik asghar menjadi seperti ini. Kemudian di sini perbuatan seperti memakai jimat, seperti percaya kepada sesuatu yang mendatangkan kesialan, ini perbuatan. Nah, kalau hati contohnya riya, sum'ah, ujub, ya, keinginan terhadap dunia, amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Ini kalau kita bagi syirik asghar menjadi syirik zahir dan syirik khafi. Paham sampai sini ya? Baik. Di sana ada pembagian syirik asghar yang lain. Ya, pembagian syirik asghar yang lain. Ini saya hapus saja. Berdasarkan perbuatan atau berdasarkan objek yang terjadi pada syirik asghar tersebut. Berdasarkan objek yang terjadi pada syirik asghar tersebut. Yang kedua, pembagiannya berdasarkan objek yang terjadi pada syirik. Di sini syirkul asghar masih syirik asghar. Nah, terbagi menjadi sesuai dengan objek yang terkena padanya, yaitu syirik asghar finniyah. Di dalam niat. Sama dengan apa? Hati. Sama dengan apa? Apa tadi? Khafi. Sama dengan khafi. Sama dengan tersembunyi. Nah. Kemudian yang kedua, syirik asghar fil alfaz, yaitu dalam ucapan. Ini tadi sama dengan apa? Zahir. Terang. Jadi terlihat syiriknya itu karena dia mengucapkan. Karena dia mengucapkan. Kemudian yang ketiga, yaitu syirik fil a'mal wal jawarih. Artinya amalan dan atau anggota tubuh. Amalan atau anggota tubuh. Taib. Ini otomatis terlihat zahir atau terang. Atau ya sudah, zahir atau terang. Nah, ini kalau seandainya kita bagi syirik berdasarkan objek yang terjadi padanya. Pada hati, ya, hati seperti misalkan riya. Beramal ingin dilihat orang agar dipuji. Ingin dilihat orang agar dipuji. Atau ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau sum'ah. Nah, ini sama, niat. Ini hal-hal yang berkaitan hati juga. Sum'ah. memperdengarkan amalan agar didengar oleh orang sehingga orang memujinya. Ini namanya di dalam niat. Ya. Termasuk di dalamnya cinta dunia. Termasuk di dalamnya. Nah, kemudian syirik dalam alfaz seperti yang sudah saya sering ungkap. Syirik di dalam lafaz seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti mengucapkan kalau bukan karena engkau, karena Allah dan engkau, niscaya aku mati. Sekehendak Allah dan engkau. Nih, sama. Ya. Kemudian syirik di dalam amalan lahiriah, amalan anggota tubuh. Seperti pakai cincin, percaya kepada dukun dan semisalnya. Ya. Ini pembagian, macam-macam pembagian syirik asghar. Nah, Syekh kita, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau membaginya bagaimana? Lihat pembagian beliau ya. Alhamdulillah. Ya hadikumullah assalamualaikum. Beliau membaginya bagaimana? Kata beliau, syirik asghar itu yang pertama syirkun fil alfaz. Syirik yang ini beliau, syirik di dalam lafaz. Ini pembagian pertama menurut beliau. Yang kedua di sini beliau, syirik fi al-khafi, syirkun khafi. Syirkun khafi fil qulub. Beliau berkata begitu. Syirik tersembunyi di dalam hati. Nah, sebenarnya sama saja. Tinggal beliau belum menyebutkan ini. Ya. Beliau menyebutkan ini 2, 1 dan 2 dalam buku kita. Tinggal beliau belum menyebutkan ini, nanti yang kita tambahkan. Intinya pembagian syirik asghar yang paling tepat begini. Syirik berkaitan dengan hati, syirik berkaitan dengan ucapan, syirik berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Kita akan contohkan nanti satu-satu. Ya. Adapun pembagian yang pertama tadi, yaitu syirik zahir dengan syirik khafi, syirik nampak dengan syirik tersembunyi, ini bukan hanya pada syirik asghar, tapi pada syirik akbar pun bisa terjadi. Ya, pada syirik akbar pun bisa terjadi. Jadi pembagiannya lebih tepat seperti ini. Lebih pas seperti ini. Bisa pahami ya, syirik asghar. Jadi syirik di dalam hati, syirik di dalam ucapan, syirik di dalam perbuatan. Ini pembagian syirik asghar. Ya. Kita akan ambil contoh-contoh. Contoh-contoh dari syirik-syirik tersebut. Syirik di dalam hati. Contohnya yaitu riya. Riya. Riya itu apa? Diambil dari kata-kata ru'ya. Penglihatan. Beramal ingin dilihat manusia. Agar manusia memujinya. Itu riya. Yang kedua, contoh dari syirik dalam niat. Yaitu iradatul insan bi'amalihi dunya. Keinginan seseorang dengan amalnya dunia. Seseorang beramal, amalannya akhirat, tapi niatannya ingin mendapatkan dunia. Saya beri contoh, misalkan seorang menghafal Quran, amalan dunia, amalan akhirat, amalan agama, ibadah, tapi dengan menghafal tersebut dia ingin dapat dunia. Agar bisa mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Sehingga dapat hadiah. Nah, ini tidak benar. Kalau tujuannya murni itu, maka haram hukumnya. Sholat berjamaah subuh. Agar dapat undian mobil Avanza. Ini iradatul insan bi'amalihi dunia. Menginginkan dengan amalannya dunia. Nah, ini syirik di dalam apa? Niat. Syirik di dalam niat. Yang kedua, syirik di dalam lafad. Contoh-contohnya, diantaranya bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menyandarkan kehendak kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak engkau, niscaya tidak akan terjadi. Ini namanya menyandarkan kehendak kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Ini contoh yang kedua. Dari syirik di dalam lafad. Contoh yang ketiga, syirik di dalam lafad yaitu menyandarkan kejadian kepada Allah dan kepada makhluk. Kejadian kepada Allah dan kepada makhluk. Kalau bukan karena Allah dan engkau, niscaya tidak akan terjadi. Ini syirik, syirik asghar. Di dalam ucapan. Ya, di dalam ucapan. Yang keempat, contoh syirik asghar dalam ucapan adalah ucapan seseorang, kita hujan karena ada bintang ini, bintang ini. Hujan karena bintang ini dan bintang itu. Nasib kita karena bintang ini dan bintang itu. Nah, ini termasuk daripada syirik asghar di dalam lafad. Syirik asghar di dalam lafad. Kemudian syirik asghar di dalam perbuatan. Amalan lahiriah. Seperti tatayur. Merasa bernasib sial. Dengan warna, dengan angka, dengan hari, dengan bulan. Seperti ini bulan Rajab sekarang. Ya, ada keyakinan di bulan Rajab bahwa bala turun pada bulan Rajab. Maka ini menunjukkan bahwasanya tatayur, merasa bernasib sial dengan warna, angka, bulan, atau apapun, makhluk, manusia, binatang, dan semisalnya. Bahkan yang paling parah kaum Bani Israel bertatayur dengan para nabi. Ya, qalu tayyarna bika wa bima ma'ak. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, kami merasa bernasib sial gara-gara ada ente di sini Nabi Musa. Ini parah banget ya. Jadi tatayurnya dengan seorang nabi, bukan dengan sesuatu yang biasa. Taib. Kemudian diantaranya juga adalah mendatangi dukun, mendatangi ya, dan mempercayainya. Ini termasuk daripada syirik asghar. Kecuali kalau sudah meyakini bahwasanya dukun tersebut memang mengetahui akan hal gaib. Kalau cuma mendatanginya dan bertanya kepadanya, maka ini syirik asghar. Tapi kalau sudah mempercayai, maka ini termasuk daripada syirik akbar. Termasuk di dalamnya adalah memakai jimat. Ini termasuk daripada syirik asghar. Ya, memakai jimat. Kecuali kalau dia percaya di dalam hatinya. Jimat itulah yang bisa menahan dari penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit. Maka ini syirik apa? Syirik akbar. Terjadi tergantung niat dia di dalam hati. Tergantung niat dia di dalam hati. Jadi asal hukumnya memakai jimat, syirik asghar. Siapapun yang memakai jimat, niatnya bagaimanapun, syirik asghar. Seperti orang Banjar misalkan, ini syarat aja. Aku harus minta lo ini syarat aja. Syirik asghar tetap. Ya, ini syirik asghar. Kenapa? Karena sudah bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menggantungkan sesuatu yang tidak dibenarkan untuk digantungkan. Menjadikan sebab yang syariat belum menjadikan sebab. Ya. Nah, apabila dia percaya memang jimat itu yang menahan dia dari mudarat, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, mendatangkan bala atau menahan bala, maka pada saat itu naik derajatnya. Dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Nah, ini. Ahibati hafizakumullah taala. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa yang disebutkan oleh pensyarah, yaitu bahwa syirik asghar dibagi menjadi syirik di dalam ucapan, sudah kita bahas tadi. Kemudian syirik khafi, yaitu syirik di dalam hati. Syirik khafi itu riya, sum'ah, ujub, ya. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, hafizahullahu ta'ala. Baik. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, wa kadzalika min asy-syirkil khafi. Sebelum itu saya agak terlupa. Saya ingin membagi riya jika masuk dalam sebuah amal. Ini kan kita sedang membagi riya tadi. Syirik asghar dilihat dari niat. Dalam niat. Contohnya apa? Contohnya apa? Riya, betul? Contohnya riya. Nah, riya di sini para ulama sering sekali membagi tentang masuknya riya ke dalam sebuah amal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, masuknya riya dalam sebuah amal apabila niatan pertama dari amalan tersebut adalah murni ingin pujian manusia. Niatan asal dari riya tersebut adalah murni ingin pujian manusia. Maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dari awal dia niatan aslinya hanya riya kepada manusia. Hanya ingin dipuji. Tidak ada niatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Dari awalnya. Dan inilah yang terjadi pada riya'ul munafiqin. Riya'nya orang-orang munafik. Riya'nya orang-orang munafik itu ya, ikhlas riya'nya. Ya, murni maksudnya. Jadi mereka tidak sholat subuh, tidak sholat isya karena tidak dilihat oleh manusia. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul 'atamah wa salatul fajr." Salat yang paling terberat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena tidak dilihat manusia sehingga tidak dipuji. Ini menunjukkan an yakunal ba'ith 'alal ibadah mura'atun nas fil asl. Hendaknya pemicu niat dari ibadah yang dia kerjakan itu aslinya, murninya hanya untuk riya. Nah ini ada pada sebagian manusia. Dia tidak pernah sholat. Tapi ketika pemimpin perusahaannya sholat, dia ikut sholat. Gak pernah sholat. Dia gak pernah ke masjid. Tetapi ketika ada atasannya suka masjid, maka dia ikut ke masjid. Jadi pemicu pertama niat ibadah dia pertama murni hanya ingin riya, maka ini batal sholatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Karena al-ba'ith al-awwal al-asli, pemicu niat pertama yang murni adalah ingin dipuji oleh manusia. Ayat tadi disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 142. Nah ini keadaan pertama riya masuk dalam amal. Dan biasanya yang seperti ini, kalau tidak dilihat manusia, tidak dipuji manusia, enggak beramal. Yang pertama ini. Keadaan manusia riya masuk dalam amal. Keadaan yang kedua adalah riya masuk di tengah-tengah amal. Riya masuk di tengah-tengah amal. Maka keadaan seperti ini dibagi menjadi dua keadaan. Apabila ibadah yang awal tidak ada kaitannya dengan ibadah yang akhir, maka ibadah yang awal sah dan ibadah yang akhir batal rusak. Apabila kan kita katakan keadaan kedua adalah riya masuk di tengah-tengah amal. Di tengah-tengah amal. Jadi saat orang beramal, masuk riyanya. Ingin dipuji, ingin disanjung, dan semisal. Ingin diambung, ya, dan semisalnya. Mau diambung, hampas pulang. Ya. Nah, ini apabila keadaan pertama, apabila amalan pertama tidak ada hubungannya dengan amalan kedua, maka amalan pertama yang ikhlas sah, amalan yang kedua yang masuk riya tidak sah. Contoh, seseorang mempunyai 100 rial atau 100 ribu rupiah, ingin bersedekah. Lalu dia bersedekah 50 ribu rupiah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuk riya padanya. 50 yang dia sisa tadi dari bersedekah yang pertama, dia bersedekah tapi karena ingin dipuji, ingin disanjung. Maka 50 ribu yang pertama sah. 50 ribu yang kedua tidak sah. Kenapa? Karena masuk riya padanya. Ini keadaan yang pertama. Kalau amalan pertama tidak ada hubungan dengan amalan yang kedua. Keadaan yang kedua. Amalan yang pertama ada kaitannya, hubungannya dengan amalan yang kedua atau yang terakhir. Maka dalam hal ini manusia dibagi menjadi beberapa perkara. Apabila dia melawan, maka niscaya awalan ibadahnya sampai akhirnya sah. Kalau dia melawan. Yang kedua, kalau dia membiarkan dan tidak melawan, maka amalan awalnya dan amalan akhirnya batal. Kenapa? Karena amalan awal dan akhir saling berhubungan. Ya. Contoh misalkan, seorang memulai sholat ikhlas karena Allah. Kemudian di rakaat yang kedua datang riaknya. Maka kalau dia biarkan, bagaimana nasib sholatnya? Batal yang mana? Semuanya. Dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi kalau seandainya dia lawan, bagaimana? Sah. Sah sholatnya dari rakaat pertama dan kedua. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, datang riya setelah beramal. Ah, ini gak ada urusan. Riya datang setelah beramal. Maka ini tidak mengapa, tidak ada urusan. Yang penting dia tidak boleh al-man dan al-adha. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Nanti saya akan tulis di papan tulis. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Baik. Karena kita tadi berbicara tentang syirik asghar, kemudian syirik asgharnya dibagi menjadi tiga, syirik di dalam hati, syirik di dalam apa? Ucapan, syirik di dalam perbuatan. Maka Syekh menjelaskan syirik asghar di dalam hati di antaranya riya. Nah, kita sekarang ingin bahas tentang riya, pembagian-pembagian riya. Ya, judulnya adalah keadaan riya yang masuk pada amal perbuatan. Maka kita katakan tadi riya yang masuk dalam amal perbuatan dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Tiga. Menjadi tiga. Yang pertama, niat asalnya, niat awalnya riya. Ya. An-niyah al-asliyah hiya riya. Niat awal riya. Ini seperti orang apa? Munafik. Contohnya, contoh munafik. Ini saya juga pernah mendapat cerita, Syekh Abdul Razak bercerita, hafizahullah, saya pernah di Masjid Nabawi, kata beliau. Lalu datang orang dari luar masjid. Ini zaman-zaman media sosial, selfie seperti ini. Datang orang dari luar masjid. Tiga orang. Yang satu langsung duduk. Dia tidak sholat, tapi langsung duduk seperti orang tasyahud akhir. Lalu kawannya yang pertama dan kedua memfotret dia. Terjadilah sesi pemotretan. Kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Setelah selesai sesi pemotretan, maka keluarlah mereka bertiga. Maka ini seperti ini. Riaknya ikhlas. Ya, ini. Riaknya ikhlas. Karena murni tidak ingin beribadah sama sekali. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna asy-syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, ia menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan ia dan sekutunya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini niyah al-asliyah hiya riya. Niat awalnya riya. Ya. Yang kedua yaitu ar-riya fi athna'il amal. Athna'il amal. Riya di tengah amal. Nah, ini yang perlu penjelasan atau perlu penulisan. Ya. Riya di tengah amal. Maka kita bagi. Riya di tengah amal apabila amalannya tersebut ada hubungan antara awalan dan akhiran. Atau tidak ada dulu, tidak ada. Tidak ada hubungan antara awalan dan akhiran. Akhiran. Ya. Amalannya tidak ada hubungan antara awalan dan akhiran. Orang bersedekah 10.000. Ikhlas karena Allah. Pas dilihat orang lain, sedekah pulang. Karena riya. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua karena dilihat orang agar ingin dipuji. Maka amalannya tidak ada hubungan antara awalan dan akhirat. Maka kalau seandainya tidak ada hubungan, berarti amalan awal apa? Amalan awal sah. Sah ini maksudnya adalah diterima. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan awal sah. Dan amalan akhir apa? Batal. Baik. Sampai sini. Ini kalau seandainya tidak ada hubungan. Seperti misalkan seorang berwudu ikhlas karena Allah, pas sholat riya karena Allah, riya karena manusia. Apakah berpengaruh pada wudunya? Tidak. Yang berpengaruh hanya sholatnya. Karena tidak ada hubungan yang secara langsung antara wudu dengan sholat. Paham ini, para ikhwah? Taib. Nah, amalan riya yang di tengah amal, riyanya masuk amalannya ada hubungan. Seperti sholat, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya, ada hubungan antara awalan dan akhiran. Nah, yang keadaan seperti ini dibagi menjadi dua. Keadaan seperti ini dibagi menjadi dua. Ya. Kalau membiarkan, maka apa? Amalannya jadi apa? Amalannya batal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena riya. Rekat pertama ikhlas. Rekat kedua datang riaknya. Kalau dia tidak melawan, membiarkan, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Taib. Kalau dia melawan, maksudnya melawan adalah apa? Tidak membiarkan. Ya, tidak membiarkan. Dia lawan. Bagaimana cara melawannya? Nanti saya akan jelaskan. Cara melawannya adalah, salah satunya adalah, ingat bahwasanya ini orang yang kita riai, nanti di hari kiamat gak bisa ngasih pahala kepada kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza juziyanna bi amalihim, yuqalu lil mura'in, idhhabu ila alladhi kuntum turauna fi, hal tajiduna indahum jazaa'an?" Jika seluruh manusia diberikan pahala, maka dikatakan kepada orang-orang yang riya, dikatakan kepada orang-orang yang riya, "Pergi kalian. Cari orang-orang yang kalian riai selama kalian hidup di dunia." Maka apakah kalian dapat pahala darinya? Minta pahala dari mereka, kira-kira dapat enggak pahala darinya? Ini ada kejadian lucu. Saya waktu itu umrohan, bimbing orang awam banget. Ketika saya sebutkan hadis ini, jadi saya katakan, hati-hati jangan dengan riya. Kalau seandainya Anda, ada orang yang riya kepada Anda, kemudian minta pahala kepada Anda, kira-kira Anda kasih enggak? Dia bilang, "Saya kasih Ustaz, kasihan." Wah, ini susah jawabnya ini. Bukan menjawabnya, menjelaskannya susah. "Saya kasih Ustaz, kasihan dia. Daripada dia masuk neraka gimana Ustaz?" katanya. Ini loh, ya. Susah ngomong sama orang bodoh. "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Tapi kita sebagai dai waktu itu harus sabar, harus menjelaskan pelan-pelan. Ya. Jadi, ketika Allah berfirman, "Pergi kalian kepada orang yang riai, apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka?" Maka maksudnya tidak akan dapat pahala. Kenapa? Karena orang yang diriai pun memerlukan pahala dan tidak bisa memberikan pahala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia melawan atau tidak membiarkan, maka pada saat itu ya amalannya sah. Ya. Ini kalau seandainya amalannya riaknya di tengah amal. Riaknya datang di tengah amal. Sekarang riaknya datang di akhir. Di akhir amal. Maksudnya setelah beramal, lebih tepatnya setelah beramal. Maka tidak ada apa-apa dalam hal ini. Makanya para ulama mengatakan bukan termasuk riya apabila seseorang diketahui oleh orang lain amalannya. Asalkan dia tidak memperlihatkan tapi ternyata orang lain tahu. Nah, ini bukan termasuk riya. Oh, ternyata ahli sedekah pinanya orang tersebut. Tapi dia tidak memperlihatkan. Orang lain saja tahu dengan takdir Allah, dengan hikmah Allah dalam penciptaannya, orang lain tahu. Bahkan orang lain tersebut kemudian memuji. Ini tidak termasuk riya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tilka ajil busyrul mu'min." Itulah kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman. Jangankan di akhirat, di dunia saja, manusia sudah memujinya. Bagaimana nanti di akhirat berhadapan dengan Allah yang maha luas karunia-Nya. Asalkan dengan catatan dia pada waktu itu tidak sombong. Ya, tidak congkak. Misalkan saya beri contoh. Orang ini puasa Senin Kemis. Dia tutup-tutup, ternyata ketahuan. Maka kemudian orang ini dipuji oleh orang lain. Maka selama dia tidak meminta pujian tersebut, dan selama itu tidak mendatangkan kesombongan, maka itulah kabar baik. Nah, yang keliru adalah dia ketika itu sombong. Misalkan, "Pian puasa lah sekalinya Senin Kemis, kebiasaan. Hanya rejak ya kamu tahu." ini ya, ini susah kalau seperti ini. Jadi ada poin-poin tadi, Bukan termasuk riya, bukan termasuk riya. Jika diketahui manusia amalannya. Amalannya. Yang kedua, bukan termasuk riya. Jika dipuji. Jika dipuji atas amalannya. Yang ketiga, nah ini menarik nih. Ini menarik. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan ini. Bukan termasuk riya yang senang dapat beramal. Mansarrathu hasanatuh. Barang siapa yang senang saat dia beramal, maka ini termasuk iman. Wa man sa'athu sayyi'atuh. Dan siapa yang merasa sedih saat dia berdosa, ini termasuk iman. Jadi kalau seandainya dia bisa beramal, sholat duha, kemudian senang hati, alhamdulillah. Kemudian sholat tahajud, dia bisa senang, alhamdulillah. Bisa murojaah Quran, senang, alhamdulillah. Itu bukan riya, tetapi perasaan iman. Karena ini ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan akan hal itu. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min." Siapa yang kebaikannya membuat dia gembira, keburukannya membuat dia sedih, maka itulah orang beriman. Itulah orang beriman. Baik. Ini pembagian tentang riya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya kita kupas riya lagi masih banyak. Apa sebab-sebab riya? Bagaimana bisa terhindar dari riya? Kemudian apa kiat agar tidak riya dan semisal. Tapi tema kita bukan itu ya. Tema kita pembatal keislaman. Baik, sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini menyebutkan tentang termasuk syirik khafi ialah menginginkan tujuan duniawi dengan amalnya. Nah, ini berarti termasuk bagian dari syirik khafi, yaitu beramal ingin dapat dunia. Beramal ingin dapat dunia. Ini bukan riya ya. Ini beda. Kalau riya itu apa? Beramal ingin dipuji. Kalau ingin dapat dunia macam-macam. Dapat harta, tahta, wanita. Itu namanya beramal ingin dapat dunia. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa kadzalika min asyirkil khafi an yurida al-insanu bi'amalihi ad-dunya fayamalu 'amalan salihan wa huwa yuridu tam'an dunya." Demikian juga termasuk syirik khafi, seseorang yang menginginkan tujuan dunia dengan amalnya, ia melakukan amal saleh padahal tujuannya adalah ketamakan dunia. Jadi pekerjaannya akhirat tetapi tujuannya dunia. Nah, ini bahaya nih, seperti nuntut ilmu, pekerjaan akhirat, bahkan pekerjaan paling utama setelah amalan wajib. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisa syai'un afdala ba'dal fariidha min talabil 'ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu. Tetapi ketika dia ingin dunia, maka ini bahaya. "Man talaba 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu bihi illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya fa haramun 'alaihi raihatul jannah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya dicari karena Allah, dia tidak mencarinya kecuali karena ingin mendapatkan secuil dari perkara dunia, maka dia akhirnya tidak mencium bau surga, melainkan diharamkan atasnya bau surga. Diharamkan atasnya bau surga. Bau surga saja diharamkan, apalagi masuk surganya. Begitu juga orang yang berjihad, orang bersedekah, berjihad agar mendapatkan dunia, perempuan misalkan. Berhijrah agar mendapatkan perempuan. Nah, ini termasuk di dalamnya. Ya. Ia melakukan amal soleh padahal tujuannya adalah ketamakan dunia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Nah, ini dalilnya nih. Ini dalil bahwa syirik khafi termasuk syirik asghar adalah orang beramal ingin dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepadanya. Lihat ya. Ingat tuh, yang ingin dunia dikasih oleh Allah SWT. Tidak akan tidak dikasih, dikasih oleh Allah. Maka jangan heran, yang niatnya salah tetap dikasih oleh Allah SWT. Bahkan mungkin banyak, ya, lebih banyak dikasih oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. La yubkhasun. Tidak akan dikurangi. Dapat dunianya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan hilanglah di akhirat apa yang telah mereka amalkan di dunia. Sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini dalil bahwa batal. Ini bahasanya batal. Batal amalnya. Yang ingin dunia. Ya, hati-hati ya para ikhwah. Dan ini termasuk daripada musibah dalam agama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Termasuk musibah dalam agama adalah beramal akhirat ingin dunia. Beramal akhirat ingin dunia. Dan ini masuk ke dalam ceramah, ingin amplop. Ya, masuk ke dalam, kalau murni tujuannya itu, maka batal pahalanya. Sudah berbuih-buih muntung. Ya, batal pahalanya. Dan biasanya tidak masuk ke dalam hati. Biasanya enggak masuk ke dalam hati. Karena tujuannya sudah berbeda, tidak ikhlas. Alladhi ya'ti minal qalbi ya'sayasilu ilal qulub. Yang datang dari hati maka akan sampai kepada hati-hati, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَالَّذِي يَتِي بِعِبَادَةٍ يُرِيدُ بِهَا طَمْعٌ دُنْيَا كَالَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ الشَّرْعِ لِأَجْلِ دُنْيَا وَأَمَا الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ غَيْرَ الشَّرْعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْ أَجْلِ الْحِرْفَةِ وَالْمِهْنَةِ لِيَتَعَيَّشَ بِهَا كَأَنْ يَتَعَلَّمَ الْحِسَابَ وَالصِّنَاعَةَ وَالْكِتَابَةَ وَيُقْصَدُ بِذَلِكَ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى وَظِيفَةٍ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. Yani, perhatikan nih. Adapun yang menuntut selain asyongi, jadi orang yang melakukan ibadah dengan tujuan ketamakan terhadap dunia seperti orang yang mencari ilmu agama dengan tujuan dunia. Ilmu yang dituntut ilmu agama tapi tujuannya ingin dunia. Nah, ini masuk ke dalamnya. Adapun yang menuntut selain ilmu agama kan banyak ilmu-ilmu umum, maka tidak mengapa baginya belajar demi pekerjaan dan penghasilan yang menghidupinya. Seperti belajar matematika, industri, dan tulis-menulis dengan tujuan agar mendapat pekerjaan. Ini tidak mengapa. Fahadha la ba'sa bih. Orang belajar ilmu kedokteran agar bisa nanti bekerja. Orang belajar ilmu matematik agar bisa menjadi dosen. Belajar ilmu bahasa Inggris agar bisa menjadi pembicara di hadapan orang-orang yang berbahasa Inggris. Untuk kepentingan dunia, tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Wahuwa minal asbab al-mubahah. Dan ia termasuk dari sebab yang mubah. Ya, yang dibolehkan. Walaysa ibadah. Dan bukan ibadah. Ammal ibadat ka'an yusalliya min ajli tama'id dunya. Au yujahida min ajli tama'id dunya. Ayatubal ilm. Au yahujja. Fahadha dakhilun fi hadhihi al-ayah. Adapun ibadah seperti sholat untuk mendapatkan tujuan dunia seperti yang saya sebutkan tadi, sholat berjamaah subuh dengan niatan untuk mendapatkan mobil Avanza, ya, atau berjihad untuk duniawi, berjihad untuk mendapatkan budak bule, ya, wah oh, enak nih kita jihad aja ke Amerika dapat budak bule itu, atau menuntut ilmu agama atau ibadah haji. Nah, saya ingin ingat di sini ibadah haji. Kok bisa ya ibadah haji untuk dunia? Iya bisa. Di antaranya adalah ibadah mewakilkan orang. Saya ingat perkataan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan, "Man yahuj liya'khudz fa hadza batil. Wa man ya'khudz liya'huj fa hadza salih." Siapa yang berhaji ingin dapat untung, maka ini batil. Barang siapa yang mengambil keuntungan untuk berhaji, maka ini benar. Apa maksudnya? Jadi dalam agama Islam itu ada namanya haji badal. Kita dulu mahasiswa menyebutnya haji subrumah. Subrumah itu karena ada seorang sahabat Nabi di zaman Rasulullah SAW ketika berhaji, beliau berniat seperti ini. Labbaika an subrumah. Ya Allah, aku sengaja menunaikan ibadah haji ini atas nama subrumah. Lalu Rasulullah SAW mendengar itu dan beliau bertanya, man subrumah? Siapa itu subrumah? Orang ini menjawab, akhun li au qaribun li. Saudaraku atau kerabatku, kata orang ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada orang ini, ahajajta an nafsik? Sudahkah engkau berhaji atas dirimu? Sudahkah engkau berhaji atas dirimu? Maka orang ini menjawab, la. Lalu Rasulullah, tidak, kata orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW berkata, hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah. Haji dulu engkau atas dirimu, nanti tahun depan berhaji lagi atas nama syubrumah. Nah, ini namanya haji syubrumah. Artinya haji mewakilkan orang, haji badal. Nah, sebagian orang haji badal itu jadi industri komersil. Ya, bagaimana? Dia mengambil keuntungan dari haji badal tersebut. Bahkan ada yang sebagian parah. Ada orang ngumpulin haji badal. Ini haji badal, haji badal. Dikumpulin duitnya. Yang dikerjakan cuma satu. Paham gak maksud saya? Dan biasanya kalau haji badal dari Indonesia gak mau dia. Karena rupiah nilai keuangannya rendah. Maunya dari Eropa, euro. Ya. Jadi, nah ini barang siapa yang berhaji ingin mengambil keuntungan, maka dia batil. Barang siapa yang mengambil ingin berhaji, karena mungkin dia gak punya biaya, tapi ada yang membiayai nih. Asalkan dia meniatkan untuk saudara yang membiayai tersebut, maka ini boleh. Paham maksud saya? Nah, ini termasuk di dalamnya haji, ya. Ini termasuk dalam kategori ayat tadi, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kemudian penulis mengatakan, "Wa 'alaihi al-wa'idus syadid wa huwa naw'un minasy syirk." Dan dia mendapatkan ancaman yang keras, dan ini termasuk dari syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdud dinar wad dirham, in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yardha." Celakalah hamba khamisah. Khamisah, para ikhwah, ini adalah kain yang ada coraknya. Kain yang ada coraknya. "Ta'isa 'abdud dirham," dan celakalah hamba dinar dan dirham. Dinar, mata uang emas di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW. Dan satu dinar itu sekitar 4,250 gram. Dirham sekitar 2,975 gram perak. Ya, dirham, kalau dinar emas, dirham adalah perak. Celaka hamba dinar, disebut di sini hamba karena dia tujuannya adalah hanya murni emas perak, hanya murni dunia, penghamba dunia. Jika diberi rela, apabila tidak diberi dia tidak rela. Ini biasanya begitu. Penghamba dunia kalau diberi senang, kalau tidak diberi merangut, putus asa, menuduh Allah tidak adil dan semisalnya seperti itu. Kemudian fahadza nau'un minasyirik. Seseorang hendaknya mengikhlaskan ibadah. Fal insan yukhlisu amalahu lillahi azza wajal. Seseorang hendaknya mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Fa in ja'ahu syai'un minad dunya fahuwa rizqun saqahu Allahu ilaih. Nah, ini penting. Lah adapun bila melakukan amalan akhirat untuk tujuan dunia, maka ini tercela dan termasuk dalam syirik. Apa saya ulangi? Maka itu adalah, jika ia mendapatkan bagian dunia, maka itu adalah rezeki yang diarahkan Allah kepadanya. Maksudnya, kalau dia beramal ikhlas lalu datang dunia kepadanya, maka itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada dia. Asalkan dia tidak minta-minta, atau asalkan dia tidak ria, atau asalkan dia tidak ingin dunia. Walaupun dengan isyarat. Sebagian kadang-kadang orang mengeluh-ngeluh dengan isyarat. Ya, agar dikasihani oleh manusia. Maka tidak, tidak perlu. Allah lebih tahu keperluan kita. Ya, Allah lebih tahu keperluan kita. Kemudian, wa amma in amila amalan akhir la ajid dunya fa hadha huwa al-madhmum. Adapun bila ia mengamalkan amalan akhirat dengan tujuan dunia, maka ini tercela. Wa huwa min asy-syirik, dan ia termasuk daripada kesyirikan. Wa alaihi al-wa'idus syadid fa 'ala al-muslim an yukhlisa 'amalahu lillahi 'azza wa jalla. Dan dia diancam dengan ancaman yang keras, maka bagi seorang muslim hendaklah mengikhlaskan amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana cara agar ikhlas amalan? Ada dua caranya, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kalau tidak salah Madarijus Salikin atau Thariqul Hijratain. Beliau mengatakan, la yajtami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa tama'i fi ma 'indan nas wa mahabbatin nas wa tama'i fi ma 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wal nar wad dab wal hud. Yang artinya, tidak akan terkumpul keikhlasan dalam hati seorang hamba dengan ikhlas, ini anggap ikhlas, tidak akan terkumpul dengan suka pujian, satu. Yang kedua, suka hadiah, ada yang apa yang ada di tangan manusia. Ini tidak akan pernah terkumpul. Ya, tidak akan pernah terkumpul sesuatu ini. Ikhlas dengan suka pujian dan suka apa yang ada di dalam hati seorang manusia. Saya carikan perkataannya biar lebih lengkap. Perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid, salah saya berarti, Al-Fawaid. Saya bacakan ya lengkap, mudah-mudahan bermanfaat. La yastami'u al-ikhlas fil qalbi wa mahabbatun al-madhi wa ath-thana wa at-tama'i fi ma 'indan nas illa kama yastami'u al-ma'u wan-nar wad-dab wal-hud. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati dan kecintaan terhadap pujian, sanjungan dan apa yang ada di tangan manusia, kecuali seperti terkumpulnya air dengan api dan hewan dab dengan ikan. Tidak akan pernah terkumpul. Fa idza haddatsatka nafsuka bi talabil ikhlas. Nah, apabila engkau ingin ikhlas beramal, faqbal 'ala at-tama'i awwalan, fadhbah bi sikinil ya's. Kalau seandainya engkau ingin ikhlas, maka datang kepada penyakit. Kan tadi ada dua penyakit, ingin dipuji dan ingin dapat hadiah. Maka datang dulu ini kepada yang ingin dapat hadiah. Kita hadapi dulu musuh yang pertama. Ingin dapat hadiah dari manusia. Maka kata beliau, sembelih dengan sembelihan keputusasaan. Waqbal 'alal madhi wasana fazhad fihima, dan datang kepada pujian, kemudian berzuhudlah dari keduanya. Kemudian beliau mengatakan, fa in qulta wa ma alladhi yashulu 'ala dhabhi at-tama' waz-zuhdi fi ath-thana'i wal-madh. Kalau seandainya engkau bertanya bagaimana agar kita bisa ikhlas, tidak suka dipuji, tidak suka dapat hadiah dari manusia. Maka beliau menjawab, qultu amma dhabhu at-tama' alladhi yashulu fa yashulu 'alayka 'ilmuka yaqinan annahu laysa min shay'in yutma'u fihi illa wa bi yadillahi wahdahu khazainuhu. La yamlikuha ghairuhu wa la yu'til 'abda minha syai'an siwahu. Kita datang kepada penyakit yang kedua, yaitu ingin mendapatkan hadiah dari manusia. Maka mudah bagimu untuk menghilangkan ini dengan keyakinan yang ada dalam hatimu bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang kamu inginkan dari tangan manusia kecuali itu adalah kekuasaannya di tangan Allah semata. Tidak ada yang memilikinya selain Allah. Seorang hamba tidak akan mendapatkannya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kalau kita ingin sesuatu dari manusia, uang kah, hadiah kah, apakah saya, perempuan kah, maka pada saat itu ingat baik-baik, yang kita inginkan tersebut tidak akan sampai datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Maka selesai urusan. Berharaplah hanya kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa amma az-zuhdu fi ath-thana' wal madh fa yasulu 'alayka ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'uhu madhhu wa yazin wa yadhurru dhammu wa yashin illa Allah wahdah." Adapun penyakit yang pertama, musuh yang pertama, ingin dipuji, disanjung, diambung, diangkat, ditulis namanya di awal, dihormati. Maka agar mudah kita berhadapan dengan ini, maka kita harus yakin bahwasanya pujian manusia relatif. Tapi pujian Allah senantiasa benar-benar terpuji. Celaan Allah senantiasa benar-benar tercela. Sebagaimana seorang A'rabi pernah berkata, inna madhi zain wa inna dhammi syait. Kata orang A'rabi, orang Arab pedalaman, aku kalau memuji benar-benar terpuji. Dan aku kalau mencela benar-benar orangnya benar-benar tercela. Kata Rasulullah SAW, fadhalika Allah. Yang demikian itu hanya Allah. Jadi kalau seandainya ada orang dipuji oleh manusia, sebagian yang lain ada yang membencinya. Betul tidak? Pasti. Sebagian ada orang yang dicela oleh manusia, sebagian yang lain ada yang menyenanginya. Ya, maka pujian sanjungan manusia relatif, nisbi, ya, samar. Tapi ketika Allah yang memuji benar-benar terpuji. Ketika Allah yang mencela benar-benar tercela, maka pada saat itu kita tidak akan riya. Nah, jadi kalau saya ringkas, musuh riya ada dua. Apa tadi, Pak? Ingin dipuji, yang kedua ingin dapat hadiah. Bagaimana cara menghadapi ingin dipuji? Ketahui pujian manusia relatif. Sedangkan pujian Allah mutlak. Ya, tanpa batas. Yang kedua, bagaimana agar tidak ingin dapat hadiah dari manusia? Ketahuilah bahwasanya apa yang diinginkan dari manusia tidak akan pernah sampai kecuali dengan izin Allah. Maka dengan seperti itu kita akhirnya insyaallah bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai pertemuan ke-11 ini dan insyaallah taala kita akan bahas pertemuan yang akan datang perbedaan antara syirik asghar, syirik akbar. Mohon bersabar ya. Beginilah ngaji kitab kita pelan-pelan, sebaris demi sebaris ya. Dan siapa yang tidak hadir, maka banyak ketinggalan, itu sayang. Apakah ada riya setelah kematian? Misal ada orang yang sangat alim, lalu ketika dia sekarat mau meninggal, terbesit dalam hatinya, wah pasti banyak yang akan menyolati dan mengantarkan jenazahku karena aku alim. Maka jawabannya, orang alim dia tidak kena hukum taklif. Tidak kena hukum halal haram, makruh mubah, mandub, bukan, tidak kena. Ya, kalau orang yang mati maksud saya. Orang yang mati tidak kena hukum taklif. Maka tidak ada yang seperti ini. Tapi perasaan seperti ini ada sebelum dia meninggal, berarti dia ujub. Bukan riya, dia ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, pasti banyak yang akan menyolati dan mengantar jenazah. Kalau busia kedidak. Ya. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya tentang bapak saya yang membeli sebuah ijazah dari seorang ulama yang sudah meninggal. Dan katanya ijazah itu akan berguna di akhirat. Dan bapak saya percaya akan hal itu. Apakah hal ini termasuk kesyirikan? Ijazah apa dulu? Ya. Gini, saya ingin meletakkan dasar dulu. Salah satu penyebab kesyirikan terbesar adalah ghulu fis salihin. Terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh. Mengagungkan orang saleh. Akhirnya menganggap orang saleh tersebut Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Wallahu a'lam. Apakah itu termasuk kesyirikan? Maka jawabannya, apa yang terjadi pada perbuatan tersebut? Apakah dia meyakini bahwa ijazah tersebut bisa melegalkannya masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab? Maka pada saat itu, keyakinan tersebut adalah keyakinan batil. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bukti tidak ada contohnya, ijazah tersebut belum ada di zaman Rasulullah SAW. Dibunguninya hakun. Bagaimana hukum meyakini sesuatu benda? Contohnya benda itu bisa menyembuhkan dan itu terbukti. Bagaimana hukumnya? Taib, benda apa dulu ini? Terbukti, terbukti apa dulu? Kaidahnya begini. Mengambil sebab untuk dijadikan sebab. Apabila terdapat dalil atasnya, maka diperbolehkan. Sedangkan mengambil sebab untuk dijadikan sebagai sebuah sebab dan syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab dan belum terbukti secara ilmiah kebiasaan, maka pada saat itu tidak bisa dijadikan sebab. Apabila dijadikan sebab juga, maka dia syirik asghar. Dan bisa naik menjadi syirik akbar. Ketika dia meyakini sebab yang tidak syar'i tersebutlah yang menjadikan sebab tersebut. Menjadikan akibat tersebut. Paham ya para ikhwah? Contoh. Anggap ini pulpen. Saya jadikan sebab untuk menjaga keselamatan saya. Maka saya menjadikan sesuatu yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab. Untuk menjaga keselamatan. Maka apabila saya menjadikan ini sebagai sebab. Yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab. Untuk menjaga keselamatan. Maka perbuatan ini disebut sebagai syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena meyakini ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sebuah sebab. Atau meyakini menggantungkan jimat. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah termasuk kesyirikan. Bisa naik keyakinan dari syirik asghar menjadi syirik akbar ketika saya meyakini pulpen inilah, pena inilah, spidol inilah yang bisa menjaga saya. Paham ya pada ikhwan? Nah itu dia. Contoh sekarang misalkan batu. Batu yang katanya bisa melancarkan peredaran darah. Ada seperti itu? Baik. Maka apabila tentunya itu belum ada dalil. Jadi dilihat di sini ya, ada dua macam. Kalau ada dalil, maka boleh. Kalau tidak ada dalil, lihat apakah terbukti, tercoba, teruji. Kalau seandainya tidak terbukti, tercoba, teruji secara valid, bisa dipertanggungjawabkan pembuktiannya, maka pada saat itu kalau sudah teruji, tercoba, maka boleh dilakukan. Kalau tidak teruji, tercoba, maka penggunaannya sebagai sebuah sebab untuk mencapai sebuah akibat, ini adalah sebuah kesyirikan. Syirik apa? Asghar. Bisa naik menjadi syirik akbar kapan? Meyakini dalam hati. Contoh obat. Obat sakit kepala. Maka dia belum ada dalil khusus tentang obat sakit kepala yang ini. Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka dijadikan ini sebagai sebab yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tetapi terbukti, teruji, bisa diujikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pada saat itu bukan sebagai sebuah kesyirikan. Paham ya pada ikhwah? Wallahu a'lam. Saya pernah ditanya oleh sekolahan elit di Jakarta. Uang pendaftaran masuknya 150 juta. Salah satu yang mereka lakukan adalah membaca pada garis-garis tangan. Dengan membaca tersebut, akhirnya anak ini diketahui secara psikologis, apakah nanti anak ini manja, apakah anak ini kecenderungan kepada apa, sehingga bisa diarahkan. Maka kita katakan, pembacaan telapak tangan belum ada dalil syar'i untuk mengetahui keadaan psikologi seseorang. Berarti menggunakan sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab-sebab untuk mencapai sebuah akibat, maka ini termasuk daripada kesyirikan asghar. Paham ya pada ikhwah? Kecuali kalau terbukti bisa dijadikan sebagai dipertanggungjawabkan, data validnya ada dan semisalnya, maka pada saat itu bisa kita terima. Kalau tidak, masuk ke dalam tanjim, yaitu mengaku mengetahui akan hal gaib. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya yang menyebut-nyebut amalannya agar memotivasi orang lain? Maka jawabannya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Tergantung niatnya. Untuk apa dia menyebut-nyebut amal? Tetapi lebih baik dia sembunyikan. Dan dia bisa memotivasi orang untuk beramal tanpa harus menyebutkan dia yang mengerjakannya. Sebutkan ayat Al-Quran, hadis Rasul yang memotivasi orang untuk bisa beramal. Bagaimana ucapan yang benar atau tidak mengandung kesyirikan? Dari contoh, kalau bukan karena engkau ketika kita mendapat pertolongan dari manusia, maka kita katakan alhamdulillah yang telah menolong kita. Ya, yang telah menolong saya. Ini boleh seperti itu. Yang tidak boleh ada kata-kata dan. Kalau bukan karena Allah dan engkau, maka niscaya saya binasa. Saya mati kelindas truk misalkan. Ya. Jadi ada kata-kata dan, karena di situ dan menunjukkan kepada kesetaraan. Allahu a'lam. Apabila kita mengajarkan anak kecil untuk menghafal Al-Quran satu juz, kita akan beri hadiah dengan maksud agar anak ini mau dan rajin menghafal Al-Quran. Apakah ini termasuk dalam seorang beramal akhirat dengan niat dunia? Maka jawabannya tidak. Ya, tetapi ini adalah tahfiz, pemotivasi untuk dia mau melakukan penghafalan terhadap Al-Quran. Tetapi ingat, niatkan ataupun diingatkan dia agar niatnya adalah menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara niatan beramal karena dunia dan diberi hadiah atas amalannya. Beda hal tersebut. Wallahu a'lam. Saya sholat sering terpaksa dalam tanda kurung koler. Apakah sah dan ada pahalanya? Maka jawabannya, apabila dia menyempurnakan rukun dan kewajibannya, maka sah sholatnya. Tetapi pahalanya tentunya sangat berkurang, karena dia mengerjakan amalan bukan karena rasa cinta. Kita pernah bahas, orang beramal itu ada tiga sifat yang harus ada dalam dirinya. Yang pertama, sifat roja, berharap pahala dari Allah. Yang kedua, sifat khauf, rasa takut terhadap siksa Allah. Kenapa kita mau sholat? Karena berharap agar Allah merahmati kita. Dan takut siksa Allah, di antaranya yaitu dimasukkan ghai. Wadin fi jahannam, ba'idul qa'di, khabithun nafs, khabithut ta'am. Ghai, yaitu lembah dalam neraka jahannam, yang dalam dan baunya busuk. Atau diberikan wail, fawailul lil musallin, orang-orang yang mendapatkan neraka wail bagi orang-orang neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena dia lalai akan sholatnya, lalai waktunya. Apa itu wail? Wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'at. Lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya dimasukkan gunung ke dalamnya, gunungnya akan meleleh. Tidak ada di dunia ini benda yang paling keras kecuali batu. Dan Allah menyebutkan batu simbol kekerasan. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka mengeras setelah itu. Maka dia seperti batu atau lebih keras darinya. Di simbol kekerasan itu batu, bukan baja besi. Karena baja bisa meleleh. Allah berfirman kepada Nabi Daud, wa alanna lahul hadid, dan kami lemahkan baja dan besi. Batu tidak bisa meleleh. Batu hanya bisa pecah, tidak bisa meleleh. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam wail, lembah dalam neraka jahanam, saking panasnya batu pun meleleh. Ya. Nah, ini menunjukkan beratnya orang yang mendapatkan wail karena dia lalai sholatnya. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Jadi kalau seandainya dia mengumpulkan rukun dan kewajibannya, sah sholatnya. Cuma pahalanya sangat berkurang. Pahalanya sangat berkurang. Karena ibadah tersebut harus ada rasa harap, rasa takut, dan rasa cinta. Bagaikan rasa cinta ini bagaikan sebuah kepala pada makhluk hidup. Dan rasa harap, rasa takut bagaikan dua sayap burung. Kalau cuma punya rasa takut tidak bisa terbang. Kalau cuma punya rasa harap tidak bisa terbang. Kalau tidak punya kepala mati. Nah, inilah yang terjadi pada orang yang koler sholatnya. Ya, jadi sholatnya terpaksa. Akhirnya dia hanya sekedar tunai kewajiban. Allahu a'lam. Apakah boleh mengumrohkan orang lain setelah kita umroh diri sendiri di waktu yang sama? Hari ini umroh diri sendiri, besok mengumrohkan orang lain. Kondisi orang lain tersebut sudah meninggal atau mungkin tidak mampu secara materi. Maka jawabannya, umroh adalah satu kali perjalanan dari miqat. Satu kali perjalanan dari miqat itu umroh. Nah, apabila orang sudah berumroh, kemudian dia ingin mengumrohkan orang lain, maka belum ada contoh yang kuat akan hal ini. Belum ada contoh yang kuat akan hal ini. Makanya para sahabat Nabi, para salafus saleh, dan ini saya ingin menegaskan juga. Mereka kalau sudah sampai ke kota Mekah, mengerjakan umroh, mereka banyak ibadah di Mekah. Tidak keluar ke tanah halal. Kalau sudah sampai tanah haram, tanah suci, maka tidak keluar ke tanah halal. Ya, tidak perlu keluar. Keluar ke Arafah, itu kan tanah halal, bukan tanah suci. Keluar ke Tan'im, ke Jiranah, itu tanah halal, bukan tanah haram, bukan tanah suci. Ini kebiasaan para salafus saleh, mereka kalau sudah sampai Mekah, mereka memperbanyak ibadah di sana. Karena sampai Mekah dulu, seperti orang hidup kembali gitu, karena setelah perjalanan begitu jauh. Nah, ini juga saya ingin memberitahukan, bahkan sangat ironi, ustadz-ustadz salaf masuk ke dalam pekerjaan ini, yaitu sampai di Mekah bukan malah banyak beribadah di Mekah di Masjidil Haram, tapi jalan-jalan jalan-jalan ke Gua Hira, bikin video di situ, ya. Tidak perlu, enggak perlu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling suka nafak tilas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente lebih baikkan mana sahabat dengan kita? Jadi di sini tidak pakai perasaan, pakainya ilmu. Ya. Dan di sini kita tentang meskipun sebagian ustaz salaf melakukannya. Ini tidak benar. Nah, ini contoh yang tidak pantas dilakukan. Ngapain ke Gua Hira? Naik ke situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji pun tidak ke sana. Betul? Benar enggak? Ketika haji, umroh 4 kali beliau tidak naik ke atas itu. Para sahabat tidak naik. Para tabi'in tidak ada yang naik. Lah ente sekarang naik, ngikutin siapa? Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak ibadah. Kalau sudah sampai ke Mekah, perbanyak ibadah. Kalau ingin mengumrohkan orang lain, boleh. Tapi dia pergi ke Mikot lagi. Karena umroh adalah 1 kali perjalanan dari Miqat. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Allahu a'lam. Nah, yang jadi masalah juga kondisi orangnya sudah meninggal. Nah, ini boleh mengumrohkan orang lain yang sudah meninggal. Tapi dengan catatan tadi, harus dari Miqat, bukan dari tanah halal. Yang tidak boleh adalah mungkin tidak mampu secara materi. Ini enggak boleh. Mengumrohkan orang lain yang tidak mampu secara materi. Siapa tahu dia nanti besok hari dapat rezeki. Ya. Yang boleh itu yang sudah meninggal, dihajikan, diumrohkan yang sudah meninggal, atau yang tidak mampu untuk bepergian haji dan umroh karena saking sakit atau tua rentanya. Sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Ya. Dia tidak sanggup untuk berhaji dan umroh kembali. Allahu a'lam. Bagaimana jika ada pedagang bakso yang bilang kalau hafal surat Yasin gratis makan bakso? Apakah jika ada yang mengikuti hal ini termasuk melakukan ibadah akhirat tetapi ingin mendapatkan dunia bakso? Innamal a'malu binniyat. Ngafal surat Yasin tujuan bakso atau tujuan akhirat? Amal binniyat. Apakah bernazar ke kubur yang dikeramatkan termasuk bid'ah? Iya. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'si." Siapa yang ingin bernazar ingin taat kepada Allah, siapa yang bernazar ingin taat kepada Allah, maka hendaklah dia kerjakan. Siapa yang bernazar karena maksiat, maka hendaklah dia menjauhinya, jangan bermaksiat. Nah, termasuk perbuatan yang mengada-ngada, bersusah payah pergi ke kuburan yang dianggap keramat untuk demi ngalap berkah di sana. Belum ada contohnya dari Rasulullah. Yang ada contohnya adalah berziarah kubur, ke kuburan manapun. Maka nazarkan. Kalau ingin bernazar juga, nazarkan. Kalau saya sembuh, maka saya bernazar ingin berziarah kubur. Nah, ini baru boleh. Ke kuburan siapa saja. Ya, entah kuburan keramat, entah kuburan 2 keramat, entah. Terserah. Bagaimana cara menyikapinya jika sudah terlanjur bernazar ke tempat tersebut? Maka jawabannya adalah dia bernazar untuk mengerjakan sebuah ziarah kubur dan ziarah kubur ibadah, maka dilaksanakan. Dilaksanakan. Ziarah kubur adalah ibadah, tapi niatannya untuk berziarah kubur, bukan untuk mengalap berkah atau apalagi minta kepada orang yang sudah dikubur. Wallahu alam. Cukup, ada lagi yang lain? Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.